السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah melaksanakan segala perintah, menjauhi segala larangan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita ke-157, masih di dalam pembahasan kitabus sholah. Kita memasuki bab yang baru berjudul Sholatul Jumu'ah, tentang sholat Jumat. Di sini penulis Sahibul Matan, penulis matan Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, bab Sholatul Jumu'ah. Mengomentari judul bab ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan sholat Jumat adalah sholat, kata beliau, yang dikerjakan oleh kaum muslimin di hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin di hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Hukumnya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, fardu ainin ala kulli muslimin mukallaf. Dia adalah fardu ain, ya, wajib atas setiap pribadi muslim, dan dia mukallaf. Yang dimaksud dengan fardu ain, kata beliau, anna kulla mukallafin mutalibun biadaihi binafsihi. Bahwa setiap mukallaf, yaitu orang-orang muslim yang balig berakal, itu diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut binafsihi, ya, dengan dirinya sendiri. Dia sendiri yang melaksanakan. Itu definisi fardu ain. Wala yughna anhu qiyamu ghairihi bihi. Dan tidak cukup orang mengerjakan atas dirinya, tidak bisa diwakili. Itu yang dimaksud dengan fardu ain. Wala qiyama ba'dil mukallafina bihi duna baqihim. Dan tidak bisa juga kita katakan alhamdulillah sudah ada sebagian kaum muslimin yang salat Jumat, maka kita tidak perlu lagi misalnya. Itu tidak seperti itu pemahamannya. Jadi kalau fardu ain, dia sesuatu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan, dan kewajiban ini harus dilakukan oleh setiap pribadi, setiap orang yang sudah sampai pada kedudukan mukallaf, orang yang terbebani hukum. Di dalam Al-Quran, ya, ada surat Al-Jumu'ah yang artinya hari Jumat. Di ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, apabila diserukan untuk mengerjakan salat Jumat, ya, salat pada hari Jumat atau salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju sholat tersebut. Wadharul bayi', dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian, kata Allah, ya in kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui, yaitu mengetahui besarnya pahala dan besarnya keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat Jumat. Lalu beliau berkata, fal amru bis-sa'i ila shalah. Perintah untuk berjalan menuju salat. Watarkul bai'i. Dan perintah untuk meninggalkan jual beli, dalilu wujubis shalah. Adalah dalil wajibnya salat. Ya. Wa ammas sunnatu fa ahaditsun katsiratun minha. Adapun dari hadis Nabi, banyak sekali hadis-hadis yang secara jelas menunjukkan wajibnya sholat Jumat, kata beliau. Di antaranya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari Tariq Ibn Shihab radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Al-Jumu'atu, salat Jumat itu haqqun wajibun ala kulli muslimin, adalah satu kewajiban atas setiap muslim. Ini kalimatnya tidak multitafsir. Haqqun wajibun, adalah sesuatu yang wajib, ya, ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis dari dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah dan Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Sesungguhnya keduanya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dan beliau berada di atas mimbar, layantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumat agar mereka menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Aula yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci, ya, Allah akan mengunci, menutup hati mereka. Summa layakunanna minal ghafilin. Maka setelah itu, kalau hati sudah dikunci oleh Allah, maka jadilah mereka orang-orang yang lalai. Ya, orang-orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Celaka mereka, orang-orang yang sholat tapi mereka lalai. Ya, lalai dari mengerjakan sholat. Imam Muslim dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, pernah berkata, liqaumin, kepada satu kaum, yatakhallafuna anil jumu'ah, yang meninggalkan salat Jumat. Apa kata Nabi? Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku pernah bertekad, kata Nabi, memerintahkan seorang laki-laki untuk memimpin salat Jumat. Summa uhriq ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ati buyutahum. Kemudian aku akan bakar rumah laki-laki dewasa yang tidak menghadiri salat Jumat. Ini ancaman dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa saja meninggalkan sholat Jumat ini adalah satu perbuatan yang haram, satu perbuatan yang dibenci oleh Nabi, sampai-sampai Nabi berkeinginan membakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat Jumat, padahal dia sehat, ya, padahal dia sudah balik, dewasa, tidak ada halangan, dia tidak mau. Ini Nabi pernah memiliki keinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Kalau kita lihat dari sisi sejarah, para pemirsa Niaga TV, sholat Jumat ini sebenarnya sudah disyariatkan semenjak Nabi di Mekah. Itu sudah ada di akhir, ya, di akhir waktu. waktu di mana Nabi tinggal di Mekah disyariatkan Jumat. Hanya saja pada saat itu karena kondisi kaum muslimin di Mekah lemah, dalam arti umat Islam belum punya kekuatan, maka belum dilaksanakan. Baru pertama kali dilaksanakan itu di kota Madinah. Ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, waqad furidat bi Makkah qubailal hijrati. Salat Jumat ini telah diwajibkan di Mekah menjelang hijrah, beberapa waktu sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Illa annaha lam tuqam fi Makkah. Hanya saja belum sempat dilaksanakan di kota Mekah. Kenapa? Li dha'fi syaukatil muslimina wa ajzihim. Karena lemahnya kekuatan ya kaum muslimin pada hari itu. Imam Ad-Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Udzina lin-nabi bil jum'ati qabla an yuhajir." Kata Ibnu Abbas, diizinkan atas Nabi melaksanakan salat Jumat sebelum beliau hijrah. Walam yastati an yujammi'a bi Makkah. Tapi saat itu Nabi belum bisa melaksanakan Jumat di kota Mekah. Ya. Lalu dikatakan di sini, fatafakataba ila Mus'ab ibni Umair. Maka ketika Nabi mendapatkan satu realita, beliau sudah diperintahkan sholat Jumat tapi belum bisa dilaksanakan di kota Mekah karena kondisi yang masih lemah, maka kataba, Nabi menulis surat kepada perwakilan beliau di kota Madinah yang bernama Mus'ab ibnu Umair. Ya, Mus'ab ibnu Umair. Apa kata Rasulullah dalam suratnya? Amma ba'du fangzuril yawma alladhi tajharu fihi al-yahudu bizzaburi fajma'u nisa'akum wa abna'akum. Berkumpullah kalian, kata Nabi, di hari di mana orang-orang Yahudi itu membaca kitab Zabur, mereka berkumpul. Ya, maka kalian pun kumpulkan istri dan anak-anak kalian. Fa idza malan nahar, maksudnya tadi hari Jumat ya, maksudnya hari Jumat. Yaitu kumpulkan anak-anak kalian, istri kalian di hari Jumat. Fa idza malan nahar an syatrihi inda zawali min yaumil jum'ati fataqarrabu ila Allah taala bi raka'ataini. Maka apabila matahari telah tergelincir, kata Nabi, dari titik tengahnya pada hari Jumat, maka beribadahlah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala bi raka'ataini, dengan mengerjakan dua rakaat. Berarti sudah ada sebelum Nabi hijrah. Hanya di Mekah belum bisa dilaksanakan karena kondisi lemahnya Nabi dan para sahabatnya saat itu. Di Madinah sudah ada kekuatan ya, karena sudah banyak yang masuk Islam. Lalu dikatakan di sini, wa awwalu man jamma'a laha wa sallaha fil madinati qabla hijratin nabi As'ad ibn Zirarah. Dan sahabat Nabi yang pertama kali melaksanakan dan memimpin salat Jumat sebelum hijrahnya Nabi adalah seorang sahabat yang mulia, As'ad ibn Zirarah radhiyallahu ta'ala an. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat dari Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Dari Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Annahu kana idha sami'an nida yawmal jumu'ati tarahama li As'ad ibn Zurarah radhiyallahu ta'ala an. Ka'ab bin Malik bercerita bahwasanya beliau, Ka'ab bin Malik sahabat Nabi, bercerita kalau beliau mendengar azan Jumat, maka beliau pasti mendoakan As'ad ibn Zirarah. Karena beliaulah sahabat pertama yang melaksanakan salat Jumat. Jadi para sahabat seperti Ka'ab, ya, Ka'ab ibn Malik, ya, kalau mendengar suara azan, beliau teringat dengan siapa? Sosok namanya As'ad ibn Zirarah. Maka beliau yatarham, mendoakan rahimahullahu As'ad ibn Zirarah begitu. Ya, karena memang As'ad ibn Zirarah sahabat Nabi yang pertama kali melaksanakan salat Jumat di kota Madinah. Lalu dikatakan, "Idza sami'ta an-nida tarahamta li As'ad ibn Zurarah." Maka orang-orang bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab bin Malik, di hari Jumat kami mendapatkan saat engkau mendengarkan kumandang azan, engkau melakukan tarahum." Apa itu tarahum? Yaitu mendoakan rahmat untuk As'ad ibn Zurarah. Memang ada apa wahai Ka'ab ibn Malik? Maka Ka'ab yang merupakan seorang ulama besar di kalangan sahabat berkata, "Li'annahu awwalu man jamma'a bina fi hazmin nabit min harratin bani bayadah fi naqi'in yuqalu lahu naqi'u al-khadamat." Apa kata Ka'ab bin Malik? Iya, karena tiap kali azan Jumat dikumandangkan, aku teringat dengan Sa'ad ibn Zurarah. Karena beliaulah orang yang pertama kali melaksanakan salat Jumat. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah. Salat Jumat ini tentunya memiliki banyak sekali keutamaan. Salat Jumat ini tentulah memiliki banyak sekali keutamaan. Sebagaimana di dalamnya memiliki banyak sekali hikam atau hikmah. Profesor Dr. Mustafa Dib menyebutkan beberapa hikmah. Beliau berkata, "Limasyru'iyati salatil jumu'ati hikamun wa fawaidun kathiratun." Di dalam disyariatkannya salat Jumat ada hikmah-hikmah, ada faidah-faidah yang sangat besar. "La majala listiqsa'iha fi hadzal makan." Tidak mungkin kita menyebutkan semuanya di tempat ini. "Wa min ahammiha talaqil muslimina ala mustawa jami'i ahli al-balda fi makanin wahid." Salat Jumat itu di antara hikmahnya adalah mengumpulkan kaum muslimin, mempertemukan kaum muslimin ya dengan segala macam tingkatan dunia yang sifatnya dunia. "Fi makanin wahid," di tempat yang satu. "Ya marratan kulla usbu'in." Dan ini luar biasa, setiap pekan kita berkumpul. Akan terjalin satu ikatan-ikatan sosial yang begitu luar biasa. Hanya saja ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita Jumatan tapi sengaja kita mencari tempat yang nyaman untuk tidur misalnya. Itu jangan. Karena Jumatan salah satu hikmahnya adalah dikatakan di sini talaqi al-muslimin, di dalamnya kaum muslimin bertemu, berkumpul ya di dalam melaksanakan salat Jumat. Yaltaquna ala nasihatin, mereka berkumpul dan bertemu di atas nasihat. Tajma'u syamlahum wa taziduhum wahdatan wa tadamunan. Di hari Jumat kaum muslimin berjumpa di atas nasihat, yang mana nasihat ini akan menyatukan barisan mereka. Wa taziduhum wahdatan wa tadamunan, dan akan menambahkan semacam persatuan dan tadamun. Tadamun itu solidaritas yang tinggi. Ketika kita biasa kumpul di masjid, apalagi setelah Jumatan kita tidak langsung pulang, kita bertegur sapa, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Tentunya ini bisa memberikan efek yang begitu luar biasa. Para pemirsa negatif yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Lalu dikatakan di sini, "Kama taziduhum ulfatan wa ta'arufan." Begitupun di antara hikmah salat Jumat, kita semakin dekat dengan orang-orang Islam dan kita menjadi mengenal mereka, kata beliau. "Wa taj'aluhum wa'ina mutanabbihina li ahdasil lati tajadda min haulihim kulla usbu'in." Dan tentunya ini akan membangun semacam kesadaran, kewaspadaan tentang realita-realita yang ada di masyarakat. Artinya, seorang pengkhutbah di hari Jumat hendaknya menyampaikan sesuatu yang aktual, sesuatu yang membutuhkan jawaban, sesuatu yang membuat bingung umat Islam. Apa hukum perdukunan misalnya? Apa hukum menyimpan jimat? Atau yang lain sebagainya. Yang mungkin sampai hari ini masih ada yang samar bagi mereka tentang permasalahan tersebut. Atau saya ingin menyampaikan khutbah Jumat, tetapi momentumnya bertepatan dengan perayaan satu budaya dari Barat misalnya, apa perayaan Hari Cinta atau yang lain sebagainya, tentunya saya punya kewajiban ya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada keluarga. Kalau dikatakan di sini, walidzalika aktsarus syari min al-hassi ala khuduriha. Ya, oleh karenanya betapa banyak dalil yang memerintahkan kita untuk menghadirinya. Wattahdziru min tarkiha wattahawuni fi sya'niha. Dan Allah telah memberikan peringatan lewat lisan Rasul-Nya tentang orang-orang yang tidak menjaga, tidak mengerjakan salat Jumat sebagaimana mestinya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, Ibnu Naqib rahimahullah berkata, man lazimahu az-zuhru az-zuhra lazimathu al-jum'atu. Man lazimahu az-zuhru atau az-zuhra lazimat, man lazimahu az-zuhru lazimathu al-jum'ah. Barang siapa yang wajib melaksanakan salat zuhur, maka dia wajib salat Jumat. Itu sederhananya begitu. Barang siapa yang wajib salat zuhur, maka dia pun wajib salat Jumat. Lalu dikatakan di sini, illal 'abd wal mar'ah wal musafir fi ghairi ma'siyatin walau safaran qasiran. Dikecualikan dari orang Islam kan semua kalau sudah balig berakal itu wajib salat zuhur. Ya, maka siapa yang wajib salat zuhur, dia wajib salat Jumat, kecuali kata beliau, 'abd, hamba sahaya, al-mar'atu, perempuan, wal musafiru, orang yang safar, tapi safarnya dengan syarat fi ghairi ma'siyatin walau safaran qasiran. Harus safar yang bukan tujuan maksiat dan jarak safarnya harus pas ya. Walaupun nanti kalau jarak minimal dikatakan safaron qasiran. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita kembali setelah selingan berikut ini. Ini kebutuhan produksi es yang higienis dan berbentuk sempurna untuk usaha kafe, resto, dan lain-lain. Yang simple, cepat, dan hemat energi. Gunakan mesin es maker MKSIM 22 dari Maxindo. Memproduksi es secara langsung dari galon air mineral. Teknologi inovatif 2-in-1 dengan fitur multiguna, es maker, dan dispenser air. Material mesin dari bahan stainless steel berkualitas yang awet. Menghasilkan es dalam 3 bentuk ukuran, yaitu small, medium, dan large. Desain ringkas dan elegan. Dapat dipindah tempatkan di dapur atau ruang penyajian. Kapasitas produksi hingga 8 kg es per 24 jam. Konsumsi listrik lebih hemat. Inventaris yang sangat membantu usaha Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda ingin hidup sehat dan menjalani pola konsumsi diet yang lebih menyenangkan. Dengan mesin pembuat es krim buah Food Dessert Maker ICE01 Adin. Dengan desain yang elegan, material food grade, ringan dan awet. Memproduksi aneka buah es krim yang segar secara cepat dan mudah hanya dalam hitungan detik. Mudah dioperasikan, konsumsi listrik yang lebih hemat. Cocok untuk keluarga modern Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Ice Crusher MKS ISL 15 Maxindo

yang Ana tanyakan, sampai kapan nih si suami masih harus bertanggung jawab Ustaz memberi nafkah gitu? Apa dalam sidang ini udah nggak harus memberi nafkah atau sampai nanti masa iddah berakhir atau gimana Ustaz? Itu talak artinya ya? Pertama kali terjadi seperti itu Ibu. Ya, pertama kali dan suaminya menerima Ustaz. Baik. Iya. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kaitannya dengan tadi masalah sholat Jumat ya. Tadi sudah kita bacakan satu hadis ya, di mana dalam hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim wa la yakunanna minal ghafilin." Hendaklah orang-orang kata Nabi berhenti meninggalkan kebiasaan tidak sholat Jumat. Tinggalkan kebiasaan buruk meninggalkan sholat Jumat. Kalau kebiasaan itu tidak ditinggalkan, kata Nabi, artinya seseorang tanpa ada uzur dia meninggalkan sholat Jumat, la yakhtimannallahu ala qulubihim, maka akan Allah tutup hatinya ya, wa la yakunanna minal ghafilin, maka dia akan di jadikan atau dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang lalai. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dan menurut Syekh Albani hadis ini hasan, Nabi berkata, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha, toba Allahu ala qalbihi." Kata Nabi, barang siapa meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat tersebut, maka Allah tutupi hatinya. Dalam riwayat yang lain, Imam At-Tabarani meriwayatkan, "Man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa ada uzur, maka dia dimasukkan ke dalam kategori orang-orang munafik. Ya, oleh karenanya kata para ulama, meninggalkan Jumat terbagi menjadi 2. Ada yang dikarenakan uzur, ya tentunya tidak berdosa, selama uzurnya uzur yang dibenarkan secara syariat. Ada yang tanpa uzur, tentunya ini diancam, hatinya akan ditutup, lalu akan dimasukkan ke dalam golongan orang munafik dan lain sebagainya. Ya, apakah sampai derajat kafir? Ya, Allah alam bisawab ya. Para ulama ketika menjelaskan kafir atau tidaknya, membagi meninggalkan sholat itu menjadi 2. Ada meninggalkan tarkus sholat bil kulliyah, meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak sholat sama sekali, itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Adapun meninggalkan 1 kali 2 kali karena bermalas-malasan, ya tanpa mengingkari itu sebagai satu kewajiban, menurut pendapat jumhurul ulama, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, itu tidak dikategorikan murtad, tetapi dia disebut ahlul kabair, dosanya sangat buruk dan hukumannya di dunia bisa sampai kepada hukuman mati. Nah, sebelum kita membaca, tadi ada pertanyaan 2 sebenarnya. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk telepon, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan. Masalah mahram. Ngajar kamu tentang mahram itu. Dan kalau kata adik kan mahram, jadi wa mahram tabuk dulu kata. Tapi kok sama istri kamu bu? Karena kami mahram mengenai dia kan cari Suara bapak tidak terdengar jelas. Bapak bisa bergeser ke kanan ke kiri mencari dia yang bagus. Ya, sudah pas. Jadi pertanyaan ya, bapak istri mahram atau bukan? Iya, masalahnya dia di sini kan mahram, katanya buat bapak kan mahram, dia nggak pakai wudhu, kok nggak pakai wudhu sama istri bapak wudhu. Sedangkan menaruh itu kan, mendengar kan istilahnya sholat malam itu kan menggeser kakinya. Itu masalahnya lagi pembongkarannya di mana? Itu 3 kali kami mendengar di pengajian kami. Tiga kali apanya pak? Saya tidak terlalu. 3 kali mendengar itu kayak gitu pengucapannya. Lantas yang kedua, Nah, kami sholat duha, lupa istilahnya pas lewat duri, cuma nggak bisa dikodo, enggak. Itu udah dawam sholat duha. Sholat duha bisa dikodo atau tidak? Ya, kami kan udah dawam gitu, cuma kami lupa, gimana kelupaan. Lupa mengerjakan sholat duha, apakah dikodo atau tidak? Iya, apakah habis duha dikerjakan. Jadi yang pertama itu kaitan dengan menyentuh istri batal atau tidak ya? Iya. Baik. Kalau di sini katanya batal gitu kan, pengajian kami itu. Baik. Sama ini saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada, jadi ada tiga pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama yang sebelumnya tadi hamba Allah di Aceh, masalah talak itu ya, bahwa orang istri mengajukan cerai, yaitu khulu ya, mengajukan apa, khulu atau cerai, lalu suami menerima, tentunya ada konsekuensi di mana istri harus mengembalikan mahar ya yang sudah dia dapatkan dari suaminya. Pertanyaannya tentunya jatuhnya talak berapa? Ya, talaknya talak berapa? Yang dijatuhkan oleh suami atas istri talak berapa? Allah alam bisawab, jatuhnya talaknya adalah talak satu yang saya ketahui selama ini, itu dianggap talak satu. Artinya kalau talak satu itu masih ada yang namanya masa iddah. Ya, masa iddah. Masih ada yang namanya masa iddah, yaitu masa menunggu. Ya. Di masa iddah, kalau talaknya talak satu, yang saya tahu Allah alam bisawab, itu masih ada nafkah. Ya, walaupun ini kan kasusnya khusus ya, kasusnya khulu. Ya, ini harus kita nanti apa namanya tanyakan kepada para ulama terkait dengan masalah ini. Tapi yang saya tahu itu jatuhnya talak satu. Konsekuensi dari talak satu ya ada masa iddah. Selain itu apa namanya hukum asalnya ya tidak keluar dari rumah suaminya. Ya, hanya saja kan ini permasalahannya nanti tidak seperti talak yang biasa, karena si istri akan mengembalikan apa mahar yang sudah dia dapatkan dari apa suaminya. Kalau dia melewati masa iddah, iya dia melewati masa iddah. Allah alam bisawab, nanti harus kita tanyakan lagi kepada para ulama terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun masalah menyentuh istri ya, memang ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berpendapat tidak batal secara mutlak, sama sekali tidak batal menyentuh wanita, itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat menyentuh wanita tidak batal sama sekali. Beliau memahami firman Allah aula mastumun nisa dalam Al-Qur'an ya, Al-Maidah ayat yang ke-6 aula mastumun nisa, dengan penafsiran bahwa lamastumun nisa artinya adalah jima menurut penafsiran Ibnu Abbas. Itu pendapat yang pertama. Imam Abu Hanifah berpendapat menyentuh wanita itu tidak batal itlaqan, ya pokoknya enggak batal ya. Pendapat yang kedua, pendapat sebaliknya dari pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala, adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwa menyentuh wanita itu batal. Ya bagaimanapun kondisinya batal. Itu pendapat Imam Syafi'i. Beliau berdalil dengan penafsiran Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan firman Allah aula mastumun nisa, kata beliau lames di sini artinya menyentuh. Ya menyentuh kulit dengan kulit, telapak tangan menyentuh misalnya itu, maka Imam Syafi'i berpendapat batal. Adapun Imam Malik ya, begitupun Imam Ahmad, cenderung mengatakan bahwa Imam Malik khususnya ya berpendapat bahwa menyentuh ada dua, ada menyentuh dengan syahwat, ada menyentuh tanpa syahwat. Kata beliau kalau menyentuhnya dengan syahwat itu membatalkan wudu, karena menyentuh dengan syahwat itu adalah mazannatu khurujil madhi, adalah salah satu titik di mana kita memuncul prasangka bahwa air mazi itu keluar. Air mazi, air yang keluar pada laki-laki dalam kondisi syahwat. Tapi kalau menyentuhnya adalah tanpa ada syahwat, seperti suami misalnya bersalaman dengan istrinya ketika akan berangkat kerja, tidak ada syahwat sama sekali, kata Imam Malik itu tidak membatalkan. Karena banyak sekali riwayat bahwa Nabi menyentuh istrinya ya, walaupun nanti ada perdebatan di dalamnya, banyak riwayat Nabi menyentuh istrinya dan Nabi tidak mengulang wudunya. Ya, Nabi tidak apa? Mengulang wudunya. Oleh karenanya Allah alam bisab ya. Kalau kita lihat dari sisi dalil, ya, orang yang mengatakan bahwa menyentuh wanita istrilah khususnya ya kalau tanpa syahwat itu tidak batal wudu, itu lebih kuat kalau kita lihat dari sisi dalilnya. Allah alam bisawab. Adapun terkait dengan apa namanya salat sunnah apakah diqadha atau tidak ya? Dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi mengqadha salat qabliyah zuhur setelah asar. Tetapi Nabi ditanya oleh Ummu Salamah apakah aku boleh mengerjakannya? Maka Nabi berkata tidak boleh, itu khusus bagiku kata Nabi. Ya, begitupun Nabi mengqadha salat namanya salat tahajud diqadha di waktu duha, Nabi berkata para ulama menjelaskan bahwa diqadhanya salat tahajud Nabi karena memang tahajud itu adalah sesuatu yang wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi kita ya bagi kita Allah alam bisawab kalau kita meninggalkan apa namanya salat duha ya tidak ada ketentuan harus diqadha ya karena salat duha itu sendiri bahkan dalam penjelasan para ulama Nabi tidak melakukannya kecuali dalam kondisi tertentu misalnya salah satunya adalah kondisi safar misalnya pulang dari safar Nabi salat duha artinya bukan sesuatu yang didawamkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh karenanya kalau menurut saya tidak perlu diqadha ya. Kalau memang ada waktu, ada kesempatan kerjakan sebagai satu nafilah, sebagai satu ibadah tambahan pahalanya besar. Ya tetapi kalau terlewat waktunya ya tentunya banyak salat sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan. Allahu a'lam. Apakah zikir ba'da salat Jumat itu sama dengan zikir setelah zuhur? Sama. Ya, sama. Ya, hukum asalnya sama sampai ada dalil yang mengecualikannya. Allah lebih. Pertanyaannya sudah habis ya. Baik, para pemirsa Niaga TV, kami masih menantikan ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi sebenarnya. Kita masih menunggu barangkali ada pertanyaan dari para pemirsa Niaga TV terkait dengan materi kita hari ini yaitu bab tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah hakun wajibun ala kulli muslim, adalah kewajiban atas setiap muslim kecuali kata Nabi tiga kelompok yaitu wanita, ya anak-anak dan musafir, ya. Dan dalam riwayat Nabi menyebutkan orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang sakit ya, orang-orang yang ada uzur mereka pun tidak diharuskan salat Jumat. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Begitupun dalam kondisi hujan yang lebat, begitupun kalau dari rumah kita ke apa namanya? Ke masjid itu ada lumpur atau ada badai atau ada sesuatu yang menakutkan, ada hewan buas yang berkeliaran kalau terjadi itu menjadi sebab apa? Waktunya gitu, misalnya alhamdulillah gitu, apakah baik. Itu? Baik ibu, assalamualaikum. Halo. Ya ibu, silakan. Kedua gini. Enggak ibu, yang pertama saya belum dengar ibu, mohon maaf. Mohon maaf diulang. Apa yang kita jawab? Mohon maaf, pertanyaan pertama dan kedua belum saya dengar. Diulang. Oh, pertama. Ini pertanyaan pertama gini. Kita lagi sholat. Terus kita bersin. Apakah kita perlu menjawab alhamdulillah sholat itu? Menjawab. Terus kita iya gitu. Terus yang pertanyaan kedua, misalnya kita lagi sholat. Ada tamu datang ke rumah kita memberi salam, apakah kita jawab salamnya tersebut? Apakah kita apa? Apakah perlu kita jawab salam yang tamu yang memberi salam tersebut? Kalau kita sholat, misalnya ada tamu datang ke rumah kita. Baik. Terus, apakah perlu kita jawab salam tamu tersebut gitu? Baik, itu saja ibu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya pernah terjadi di zaman Nabi, ada sahabat yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, lalu sahabat yang lain menjawab yarhamukallah, maka itu dilarang oleh Nabi. ya. La yasluhu fihi syai'un min kalamin nas, kata Nabi. Dalam salat tidak boleh ada ucapan manusia. Oleh karenanya dilarang. Ya, dilarang kita ketika dalam salat kita apa namanya menjawab bersin dengan mengucapkan misalnya apa yarhamukallah. Itu tidak diperbolehkan. Begitupun menjawab salam, ya. Begitupun menjawab salam apa namanya cukup kita mengeraskan bacaan sebagai pertanda bahwa kita sedang sholat. Nanti beres sholat baru kita menjawab salam. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini di luar tema, Pak Ustaz. Jadi saya ditanya teman yang kebetulan dia ngikutin pengajian, menurut saya belum nyundang. Dia bertanya karena penceramah itu mengatakan kita itu kalau sholat bawa uang, itu katanya uang itu najis, Pak Ustadz, karena sudah beredar di mana-mana katanya. Jadi apa dasarnya, Pak Ustadz? Dasar bahwa uang itu najis. Iya, uang itu najis. Jadi jangan dibawa sholat, katanya. Nah, itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya najis itu artinya benda yang suci bersentuhan dengan najis. Itu namanya najis. Bukan karena dia beredar di mana-mana. Pakaian kita bawa kemana-mana, belum tentu dia najis. Ya, sendal kita bawa kemana-mana. Selama tidak ada bentuk yang terlihat bahwa dia najis, maka kembalikan ke hukum asal. Ya, kalau kita tidak seperti itu, nanti was-was hidup kita penuh dengan was-was. Ya, jadi berlebihan kalau dikatakan uang itu najis, ya, karena dia sudah beredar di mana-mana. Itu kan bukan hanya uang yang beredar di mana-mana. Barang itu rantai, misalnya ya ada makanan yang dikemas, itu dari pabrik sampai ke kita itu sudah melewati banyak orang. Mungkin saja ada di antara mereka yang tangannya kotor kena najis selalu nyentuh. Tapi kan kita nggak sampai seperti itu dibebankan oleh agama. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani manusia melampaui kemampuan. Fattakullaha mastata'tum. Ya, oleh karenanya tidak sampai seperti itu, Pak. Kemungkinan najis ada, tetapi kembalikan ke hukum asal. Karena agama tidak membebankan kita untuk tahu uang itu beredar misalnya tahun 2020. Sampai sekarang masih banyak yang beredar, berlaku uang keluaran 2020. Enggak mungkin kita teliti. Semenjak dia keluar, pernah enggak dia nyentuh najis? Ah, itu taklif bima la yutok. Yaitu satu beban hukum yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Ya, oleh karenanya enggak ada masalah. Belum lagi dia selama tidak ada baunya, ya kecuali ada baunya. Ini bau apa? Bau pipis, bau kencing. Nah, ini najis. Tapi kalau hukum asalnya normal-normal saja, tidak ada baunya, tidak ada warnanya dan lain sebagainya, hukum asalnya dia bersih. Kotor iya, tapi kan kotor belum tentu najis. Najis pasti kotor. Ya, saya katakan ini rumah kok kotor sekali. Maksudnya banyak sampah, apakah najis? Belum tentu najis. Baju saya kotor, belum tentu najis. Bisa saja karena debu, karena tanah, dan lain sebagainya. Allah Alam. Baik, nah, tadi sedikit ya, saya teringat dengan sebuah hadis, tadi pertanyaan hamba Allah di Kalimantan. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Daud, dan lain sebagainya. Satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala an bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal," kata Ibnu Umar, "bagaimana engkau melihat Nabi menjawab salam kalau lagi salat?" Maka saat itu Bilal berkata, "Begini," yaitu sambil mengangkat telapak tangannya. "Begini," sambil membuka telapak tangannya. Ya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Allah alam bisa. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau bertanya. Di kitab apa yang ada membahas suratul Fatihah? Kalau kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung Allah Ta'ala menjawab dia memuji aku. Itu saja, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya banyak, Pak. Banyak kitab yang menukil seperti itu. Ya, salah satu yang menjelaskan cukup luas masalah itu Imam Ibnu Katsir. Kalau Bapak ada kesempatan, Bapak baca buku Tafsir Ibnu Katsir. Di situ Ibnu Katsir menyebutkan dengan sangat rinci, bahkan riwayatnya banyak. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berfirman hamidani abdi. Ya, Ar-Rahmanir Rahim, lalu Allah akan berkata asna alayya abdi. Ya, jadi seperti dialog. Itu Bapak banyak dalam kitab tafsir, ya kecuali tafsir Jalalain ya, karena dia tafsir per kata. Tapi kalau Bapak lihat tafsir-tafsir yang lain, pasti akan ketemu hadis itu. Ketika berbicara tentang bab Fatihah, ya, termasuk yang umum di Indonesia ya, tafsir Ibnu Katsir itu bisa dilihat oleh Bapak, itu disebutkan hadis itu bahkan dengan beberapa redaksi. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar bekas-bekas pasir yang ada di kening kita setelah selesai sholat tidak boleh kita usap? Ya, kata Nabi makruh, kata para ulama makruh. Kalaupun diusap satu kali, tidak boleh lebih dari satu kali. Ya, kata para ulama tidak boleh lebih dari satu kali. Dan Nabi berkata, kalaupun kalian harus mengusapnya, ya tidak boleh lebih dari satu kali. Kata para ulama karena ya menghilangkan keberkahan, lalu menghilangkan kehusyuan dan lain sebagainya. Walaupun tidak sampai haram, tapi makruh. Ya. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar katanya nanti di akhirat yang pertama kali dihisab mengenai sholat. Apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Apabila sholatnya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Bagaimana kalau sholat kita misalnya yang tidak khusyuk? Apakah itu berarti rusak? Rusak di sini tentunya rusak dalam arti tidak diterima ya, atau meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Adapun khusyuk ya sesuatu yang sulit kita ukur sebenarnya. Hanya saja seorang muslim berusaha memperbaiki sholatnya, baik itu ilmunya, ilmu terkait dengan syarat-syarat, terkait dengan rukun, terkait dengan sunnah, terkait dengan hal yang dilarang di dalamnya, terkait dengan ma'ani al-ayat wal-azkar, makna-makna ayat yang dia baca, zikir-zikir yang dia baca, lalu dia perbaiki bersucinya. Insya Allah mudah-mudahan bertahap dia akan sampai kepada derajat khusyuk. Ya Allah alam bissawab. Apakah boleh waktu umroh mengulangi umroh berkali-kali? Ulama beda pendapat. Ya, ulama beda pendapat antara yang membolehkan dengan tidak membolehkan. Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi, satu kali safar, satu kali umroh. Ya, satu kali safar, satu kali umroh. Adapun yang membolehkan kata mereka ya sebagaimana sholat sunnah boleh dilakukan lebih dari satu kali selama bukan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, dan umroh tidak ada waktu yang terlarang. Kata mereka maka boleh-boleh saja. Ya, jadi ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Tapi kalau kita lihat dari kebiasaan Nabi dan para sahabat, ya mereka ya satu kali safar, satu kali umroh. Allah alam. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak. Iya, maaf akuan nih Pak. Pak Ustad, ini di kompleks saya ini kan ada musola. Kemudian musola tersebut menerapkan kalau subuh tuh kunut. Baik. Sementara saya tidak ikut kunut begitu. Baik. Terus kalau kita ikut sebagai jamaah di situ, makmum lah ya. Tiap pagi harus ikut atau gimana? Itu mohon penjelasannya gitu. Baik, itu saja Pak. Iya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah membisap ya, masalah kunut sudah sering kita bahas, masalah khilaf, dan khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui, khilaf yang kuat antara para ulama. Oleh karenanya, kalau memang kita sholat di belakang orang yang kunut, walaupun kita mengambil pendapat Bapak misalnya ya, Abu Gian tadi, kalau memang mengambil pendapat Imam Ahmad yang mengatakan kunut itu hanya kalau ada musibah atau ada witir ya, maka Imam Ahmad berpendapat kalau kita sholat di belakang orang yang kunut itu kita kunut. Ya, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamaju ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam adalah untuk diikuti. Ya, oleh karenanya kata Imam Ahmad, ya Imam Ahmad ini adalah ulama yang berpendapat bahwa kunut itu hanya kalau ada musibah dan kalau ada sholat witir. Beliau juga berpendapat bahwa siapa yang mengambil pendapat beliau lalu sholat di belakang orang yang kunut, hendaknya dia kunut. Ya, hendaknya dia kunut. Dan itu pula pendapat yang dipilih oleh para ulama di mazhab Hambali seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan lain sebagainya. Saya pernah baca dalam Majmu' Fatawa berpendapat demikian, sama seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah benar ada dalil tentang Allah memasukkan telapak kakinya neraka sehingga neraka langsung penuh? Ya, disebutkan dalam hadis seperti itu. Dalam hadis disebutkan seperti itu, walaupun karena neraka selalu berkata hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid, walaupun ya saya tidak ingat apa redaksi dari hadisnya. Yang pasti ada riwayat tersebut. Allah alam bisa. Apakah benar neraka punya dua musim? Ya betul, musim panas dan musim dingin. Kok bisa musim panas? Iya, karena neraka mengadu kepada Allah, mereka saling memakan satu dengan yang lainnya. Ya, maka Allah jadikan musim di neraka dua. Panas yang sangat panas, dingin yang sangat dingin. Dan dingin kalau sudah sangat dingin itu membakar. Kalau para pemirsa Niaga TV tahu yang namanya biang es, biang es yang dijadikan pendingin ya, apa namanya, cooler, itu kalau kita pegang begini, bukan kedinginan tangan kita, tapi kepanasan. Menghitam telapak tangan kita kalau kita genggam itu biang es. Itu titik beku di dunia. Bagaimana nanti di akhirat, di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.